Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu yang klikan merah. Ya. Sampai bunyi, Pak. Udah. Kok enggak bunyi itu? Ah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian Riyad As-Salihin yang saya jadikan sebenarnya kajian membahas kitab Bahjatun Nazirin syarah dari Riyad As-Salihin yang sebenarnya ya. Ini kan modulnya cuma hadis dan terjemahan saja. Tapi saya insyaallah akan selalu memakai atau membaca kitab Bahjatun Nazirin syarah Riyad As-Salihin yang seperti ini. Nah, warna merah jilid pertama. Dia kalau gak salah 5 jilid ya. Jadi kalau misalnya mau bareng-bareng membahasnya, membaca dengan kitab ini, ya silahkan antum beli sendiri gitu. Ya, mungkin harganya kalau gak salah ini 100 lebih kalau gak salah. Gak tahu, lupa. Oke, jadi sekarang kita beranjak ke hadis nomor 3. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Artinya, la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fath, setelah fathul Makkah atau pembebasan Makkah. Walakin jihadun wa niyyah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum, maka dari itu apabila engkau semua diminta untuk keluar, maksudnya diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan musyrikin, fanfiru, maka keluarlah, yaitu berangkatlah. Muttafaqun alaih. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian al-tulisan wa ma'nahu, dan kalimat ini wa ma'nahu itu dari Imam An-Nawawi rahimahullah, sehingga bukan termasuk hadis. Wa ma'nahu, dan maknanya, la hijrata min Makkata li'annaha sarat darah Islam. Tidak ada hijrah dari Mekah karena ha, li'annaha, ha di sini kembali ke hiya, kembali ke Mekah. Tidak ada karena Mekah sarat, telah menjadi pada saat itu, telah menjadi darah Islam, negara Islam sampai hari akhir, sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Iya. Ini adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fathu Makkah, berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan niat, dan berkaitan dengan pemerintahan. Kewajiban taat kepada pemerintah selama memerintahkan atau mengamarkan sesuatu yang ma'ruf atau diperbolehkan dari segi syariat. Adapun jika pemerintah tersebut mengharuskan atau memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka haram hukumnya untuk mentaatinya. Pada asalnya seperti itu, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, yaitu tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mentaati seseorang dalam rangka memaksiat atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu jika apa? Jika dalam kondisi darurat, misalnya terancam jiwanya, seorang pemimpin memaksa rakyatnya untuk melakukan suatu kemungkaran, jika tidak mereka akan dibunuh semuanya misalnya. Maka di sini karena kondisi darurat, untuk mencegah terbunuhnya jiwa-jiwa, maka diperbolehkan untuk melakukan kemungkaran tersebut. Sebagaimana Ammar bin Yasir yang diminta atau diwajibkan oleh orang-orang kafir untuk apa? Untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia pun mengucapkan lafal kekufuran. Dia secara zahir mengkafirkan pelakunya, pelafalnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengkafirkannya, melainkan justru dihukumi sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang hatinya tetap itminan atau tenang dalam keimanan, sementara lisannya melafalkan kekufuran. Tetapi itu karena dipaksa, karena dipaksa dan terancam jiwanya. Nah, jadi dalam beberapa kondisi darurat itu diperbolehkan melakukan sesuatu kemunkaran karena keterpaksaan. Dan keterpaksaan itu bisa dari segi keterpaksaan hancurnya jiwa kalau misalnya tidak menunaikan kemungkaran tersebut. Di antaranya juga ketika di tengah perjalanan tidak ada makanan bekal sama sekali dan menemukan misalnya seekor kodok misalnya. Kodok itu menurut jumhur ulama kodok haram dimakan, ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang siapapun dari kaum muslimin untuk membunuh kodok atau katak, dua-duanya sama serupa. Dilarang membunuhnya. Kenapa? Karena suaranya merupakan tasbih. Ya, itu ilahnya. Yang terpenting di sini haram membunuh kodok. Nah, bagaimana dengan memakannya? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya apa yang haram untuk dibunuh, haram untuk dimakan, ya enggak? Karena ya bagaimana juga, bagaimana kita memakan kecuali dibunuh dulu? Ya. Nah, kemudian menemukan kodok, berarti kita meyakini kodok itu haram pertama. Nah, tapi tidak ada makanan lain selain kodok tersebut atau katak. Waalaikumsalam. Tidak ada makanan lain. Jadi dalam kondisi ini justru dianjurkan bahkan diwajibkan untuk kita memakan kodok. Kenapa? Karena kondisi darurat. Jika tidak memakannya itu akan hancur diri kita, bisa mati, ya. Adapun jika misalnya dalam berdua saja tidak ada makanan apapun, kemudian ada temannya, sehingga dia berpikir bagaimana jika aku membunuh temanku kemudian aku memakannya gitu. Dalam hal ini tetap tidak boleh membunuh temannya. Membunuh temannya tetap tidak boleh. Wallahu a'lam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi hadis ini berkaitan dengan pertama hijrah, kemudian berkaitan dengan Fathu Makkah, ya kan? Kemudian berkaitan dengan jihad, kemudian berkaitan dengan niat juga, dan dimasukkan dalam bab niat oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, dan juga masuk ke dalam hal mentaati pemerintah. Dikatakan yang dimaksud adalah tidak ada hijrah dari Makkah karena kota ini sudah menjadi Darul Islam atau negeri Islam. Nah, di sini tidak ada hijrah dari Makkah. Sebelum Fathu Makkah itu ada dua hijrah, kita tahu kan. Dan hijrah tersebut kenapa dilakukan? Disebabkan keterpaksaan manusia untuk berpindah dari tempatnya, dari tempat asalnya. Kenapa? Karena untuk menjaga jiwa, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kalau misalnya mereka masih tetap di sana, maka orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin akan menekan mereka, sehingga mungkin di antara mereka ada yang terbunuh dan tidak tenang hidupnya. Nah, di sini juga dari sini bisa kita ambil faedah bahwasanya hijrah itu ada syariatnya. Hijrah itu ada syariatnya ketika apa? Ketika negara tersebut tidak aman lagi bagi kaum muslimin dari segi ketenangan secara umum dalam apa? Dalam menjalankan perintah agama, agama Islam. Dan juga jika memang kejiwaan atau kehidupannya terancam, maka diwajibkan baginya untuk hijrah. Adapun jika masih bisa menunaikan syariat Islam, kemudian mengibarkan syiar-syiar Islam, maka justru dianjurkan tetap berada di dalam daerahnya, jangan berhijrah, karena justru itu kesempatan untuk berdakwah. Baik, jadi pertama berkaitan dengan hijrah. Maka sekarang kita bahas sedikit tentang hijrah dan akan ana ambil insya Allah dari sebuah kitab bernama Buku Pintar Sejarah Islam, dan ini adalah kitab terjemahan karya Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Soleh. Dan insya Allah apa-apa yang ada di dalamnya sahih. Kita akan berbicara sedikit tentang hijrah insya Allah. Sedikit saja, tidak banyak-banyak. Karena hijrah yang kita ketahui ada berapa tadi? Ada dua. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah. Dan juga ada hijrah kedua juga sebenarnya ke negeri Habasyah. Namun kita hitung sebagai dua saja karena dua-duanya negeri Habasyah. Dan yang nanti yang ketiga yang kita kategorikan sebagai kedua ke mana? Ke Madinah. Seperti yang disebutkan tadi, tahap penindasan dan penganiayaan dimulai pada tahun keempat setelah kenabian ya. Bukan tahun keempat setelah hijrah, bukan, beda lagi. Kalau kita bilang hijriyah itu berarti dimulai pada hijrah Nabi dan para sahabatnya ke Madinah ya. Bukan hijrah yang ke Habasyah, beda. Hijrah yang ke Habasyah beda itu ya. Ya. Pada tahun keempat setelah kenabian, penindasan dan pemunkaran, pengingkaran orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu semakin besar. Situasi itu mencapai puncaknya pada pertengahan tahun kelima. Pertengahan tahun kelima itu mencapai puncaknya penindasan orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin, para sahabat. Saat melihat penderitaan berat para sahabatnya, Nabi berkata kepada mereka, "Seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah." Habasyah itu di mana kira-kira kok sekarang? Ethiopia ya, di Afrika berarti. Dan Afrika berarti di bawah Mesirnya kalau enggak salah ya. Di bawah Mesir itu Ethiopia. "Seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, itu negeri yang tak seorang pun dizolimi di dalamnya. Negeri yang jujur hingga Allah memberi kalian jalan keluar dari penderitaan yang sudah kalian alami. Kemudian pada bulan Rajab tahun kelima tahun kelima kenabian. Bulan Rajab tahun kelima kenabian, para sahabat akhirnya berhijrah ke Habasyah dalam satu kafilah, dalam satu rombongan. Berarti kali ini tidak memakai kloter, melainkan langsung satu rombongan, enggak ada rombongan lainnya. Mereka terdiri atas 12 laki-laki dan 4 perempuan, dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah yang merupakan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hijrah pertama tersebut ada 12 laki-laki dan 4 perempuan, jumlahnya 16 saja, ya kan? Itu yang hijrah pertama ke Habasyah. Dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta zaujah atau istrinya, yaitu Ruqayyah yang merupakan anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Habasyah. Di Habasyah, kaum muhajirin mendengar berita palsu tentang keislaman suku Quraisy, yaitu orang-orang yang berhijrah itu mendengar berita palsu tentang keislaman orang-orang Quraisy. Mereka pun bergegas kembali ke Mekah. Karena apa? Mendengar kabar bahwasanya di Mekah orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Nah, itu belum direkam. Ya. Nah, mereka pun bergegas kembali ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Sesampainya mereka di daerah dekat Mekah dan setelah mengetahui kepalsuan berita yang mereka terima, beberapa dari mereka memutuskan kembali ke Habasyah. Nah, jadi ketika sampai dekat Mekah, nah kemudian mereka tahu akhirnya apa? Palsunya berita tersebut. Beberapa dari mereka, enggak semuanya, memutuskan kembali lagi ke Habasyah. Dan tidak ada seorang pun masuk ke Mekah kecuali harus bersembunyi dari suku Quraisy. Jadi sebagian kembali ke Habasyah, sebagian ke Mekah namun dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian hijrah kedua ke negeri Habasyah. Ketika tiba di Mekah dari hijrah pertama, para sahabat Nabi tetap dicemooh, dicaci maki dan disiksa oleh suku Quraisy. Jadi ternyata kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan berita benar-benar. Mereka melihat seperti itu. Bahkan siksaan dan penderitaan mereka kian berat. Nabi kemudian mengizinkan mereka berhijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Dan kali ini hijrah yang kedua kali ini membawa segenap para sahabat dan dari laki-laki dan perempuan. Kali ini rombongan terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Berarti jumlahnya sekitar 102, bukan? Ya, 102. 83 laki-laki dan 13 dan berapa tadi? 18 perempuan. Ya, 83 laki-laki dan 18 perempuan. Jadi tadi hijrah ke Habasyah. Dan kemudian juga ada hijrah ke Madinah yang kita semua sudah tahu. Hijrah Nabi ke Madinah itu terjadi setelah Bai'ah Aqabah kedua. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dan ada kisah yang cukup panjang tentang hijrah ke Madinah, bagaimanapun tentang pembangunan masjid, tentang persaudaraan kaum muhajirin dan ansor, dan juga perjanjian antara umat Islam dan juga kaum Yahudi di Madinah. Itu ada cerita-cerita tersendiri yang tak cukup panjang, kapan-kapan saya juga. Dan kita tahu ketika di Madinah dan setelahnya itu ada perang Badar. Nah, setelah perang Badar Kubro tersebut, barulah muncul yang namanya kaum munafikin. Jadi dalam Islam adanya kaum munafikin itu setelah perang Badar Kubro. Berarti setelah di Madinah, bukan ketika di Mekah. Ketika di Mekah itu tidak ada yang namanya orang munafik pada saat itu. Munafik itu kan berarti menyembunyikan kekufurannya namun menzahirkan keislaman. Tetapi di balik keislamannya ia membenci Islam. Itu kaum munafikin. Dan kaum munafikin baru ada setelah apa? Setelah perang Badar kedua atau perang Badar Al-Kubra yang besar. Karena apa? Karena pada perang Badar tersebut kaum muslimin menang. Otomatis kaum kufar dan kaum musyrikin mereka mengalami kekalahan dan juga banyak dari mereka tertawan. Kemudian kekuatan terkumpul pada kaum muslimin pada saat itu. Sehingga darurat bagi sebagian orang-orang kafir musyrikin untuk memeluk agama Islam. Agar apa? Mencari aman saja. Mencari aman saja. Dan juga kemunafikan mereka terus bertambah. Oleh sebab itu surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah, itu tidak ada yang berbicara tentang kemunafikan. Tetapi ketika berbicara kemunafikan itu pasti surat Madaniyah yang turun di Madinah. Di antaranya misalnya An-Nisa. Kemudian di antaranya yang paling sering kita tahu bahwa di surat Al-Baqarah. Awal-awal Al-Baqarah berbicara tentang golongan mukmin, golongan kafir dan golongan munafik paling banyak. Kenapa? Karena paling berbahaya. Ya. Nah, sifat-sifat orang munafik tersebut dalam awal surat Al-Baqarah itu tertera pada mereka ketika di Madinah. Dan juga sifat-sifat tersebut turun-temurun sampai sekarang dan sampai hari kiamat itu formatnya sebenarnya sama. Namun stylenya sama, namun mungkin covernya yang berbeda. Nah, begitu. Jadi dalam di Madinah tersebut bermunculan orang-orang atau kaum munafikin setelah perang Badar Kubro. Kemudian kita berbicara juga di sini hadis berkaitan tadi la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tadi kita sudah tahu ada 3 hijrah kan? Atau secara singkat ada 2 hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah tidak dihitung sebagai dalam kalender Hijriah, tetapi masih dalam batas awal kenabian Nabi, awal nubuat Nabi sampai awal hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian terjadi Fathu Makkah, penaklukan besar-besaran terhadap Makkah. Setelah Nabi SAW menetap di Madinah, kemudian mengumpulkan keislaman kaum-kaum muslimin, suatu saat terjadilah penaklukan besar-besaran terhadap Makkah yang kala itu kaum kufar dan musyrikin mereka sudah tidak berdaya seperti dulu lagi. Melalui Fathu Makkah, Allah memuliakan agama, Rasul dan tentaranya yang terpercaya. Dengannya pula Allah menyelamatkan negeri dan rumahnya. Jadi ini menunjukkan apa? Baitullah Al-Ka'bah itu bisa jadi dikuasai oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya kan? Iya, Baitullah Yaitu Ka'bah bisa jadi dikuasai oleh orang-orang yang buat kesyirikan pada saat itu. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan setelah itu dijadikan petunjuk bagi semesta alam dari cengkeraman orang-orang kafir dan musyrik. Fathu Mekkah adalah penaklukan yang membuat penduduk langit bergembira dan umat manusia memeluk agama Allah secara berbondong-bondong. Oleh karena itu dalam surat An-Nasr apa? An-Nasr artinya apa? Kemenangan kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang kemenangan dari Allah dan apa? Dan pembukaan. Maksudnya pembukaan di sini apa? Apa? Penaklukan. Maksudnya Fathu Mekkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia itu masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Ya ketika Fathu Mekkah itu. Dengannya pula wajah bumi menyinarkan cahaya dan keceriaan, demikian pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebab peperangan dan sebagainya, hal tersebut dituturkan dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab tarikh. Bagaimanapun, setelah Fathu Mekkah, negara Mekkah itu menjadi negara yang aman Islami, sehingga tidak ada istilah yang namanya hijrah dari Mekkah. Karena hijrah dalam syariat Islam itu memang ada beberapa hal, yaitu pertama hijrah dari segi apa kemarin? Dari segi tempat, ya kan? Nah, di sini la hijrah ba'da fathi itu adalah hijrah dari segi tempat maksudnya. Kan kemarin kita udah klasifikasi ada hijrah dari segi tempat. Ada hijrah dari segi amalan. Nah, kalau hijrah dari segi amalan maksudnya adalah meninggalkan amal perbuatan yang buruk di jalan Allah. Kemudian ada hijrah dari segi pelaku. Nah, kalau dari segi pelaku ini namanya pengasingan. Nah, di sini la hijrah ba'dal fathi itu bukan tidak ada amalan hijrah. Maksudnya tidak ada amalan meninggalkan perbuatan munkar, bukan itu. Dan juga bukan bermaksud tidak ada pengasingan terhadap kaum munafikin misalnya. Tidak. Tapi yang dimaksud adalah hijrah dari segi tempat. Tidak ada hijrah atau kepergian setelah setelah Fathu Mekkah dari Mekkah, tidak ada. Melainkan semua orang yang ada di Mekkah itu dalam negara yang aman. Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi yang ada hanya apa? Jihad dan niat. Di sini Rasulullah SAW menyandingkan jihad dengan niat. Karena jihad itu awalnya maknanya luas. Namun dimaksud di sini bisa adalah jihad melawan orang-orang kafir dan musyrikin, yaitu dengan melakukan penaklukan-penaklukan di berbagai daerah atau negeri yang lain. Karena Mekah sudah ditaklukkan menjadi markas dan juga Madinah. Kemudian sekarang tinggal negeri-negeri lain di Yaman, yang lainnya di Persia dan seterusnya. Para sahabat melakukan penaklukan-penaklukan terutama di masa nanti khilafah Umar bin Al-Khattab. Oleh karena itu Syiah sangat benci kepada Umar. Kenapa? Karena Umarlah yang melakukan penaklukan Persia, sehingga orang-orang yang tadinya Majusi banyak yang beralih ke Islam. Nah, walakin jihad dan maniyah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan juga niat. Jihad asalnya adalah jihad melawan orang kafir dengan senjata dan fisik. Itu asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Jadi ketika sudah mencukupi dalam suatu negeri atau suatu daerah untuk berjihad dengan senjata ataupun badan, maka selain dari mereka tidak diwajibkan lagi. Jadi fardu kifayah itu fardu yang ketika sudah ada kecukupan melakukannya, maka sudah hilang kewajibannya. Jadi bukan fardu ain. Kalau fardu ain berarti atas semua orang. Itu jihad dalam makna apa? Dalam makna jihad melawan orang-orang kafir dengan senjata atau badan. Waniyah, dan yang ada juga hanyalah niat. Di sini disandingkan karena jihad adalah amalan yang sangat membutuhkan niat yang ikhlas. Sehingga jika seseorang meskipun terbunuh di medan jihad, tetapi ternyata ia tidak ikhlas, maka tidak ada artinya jihad tersebut. Walaupun dianggap semua orang sebagai syahid misalnya, tetap tidak bernilai. Karena apa? Allah Subhanahu Rasulullah SAW menafikan hal tersebut, menafikan pahala bagi orang seperti itu. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika engkau diminta untuk berperang misalnya oleh pemimpinnya, maka wajib bagi kalian untuk berangkat. Ya, misalnya presiden kita memerintahkan kita untuk berjihad ke Suriah misalnya. Maka wajib bagi orang yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk berangkat. Wajib baginya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Kita tadi lihat ada Al-Fath. Fath artinya membuka. Artinya membuka di sini penaklukan kota Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Karena yang namanya pembukaan itu seperti ada pembebasan dan penglihatan terhadap apa yang di dalamnya. Kemudian niat. Niat maksudnya di sini walakin jihadun wa niyah, tetapi jihad dan niat. Niat maksudnya adalah mengikhlaskan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang misalnya berjihad di dalam hatinya ada keinginan juga untuk mendapatkan ghanimah, maka tidak masalah. Selama niat untuk ghanimah tersebut tidak sebanding dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya di sini apa? Dia ada pengharapan terhadap ghanimah, harta rampasan perang, bahkan terhadap budak, bahkan terhadap tawanan wanita untuk dijadikan budak. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih, makasih. Itu tidak masalah. Jihad tidak masalah. Jika berjihad ada pengharapan budak perempuan, tawanan perempuan, kemudian ghanimah harta rampasan perang, itu tidak masalah. Tetapi niat tersebut jangan sampai sebanding, sejajar, dan juga sepantar dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu akan mengganggu. Kemudian dalam kandungan hadis ini, yang pertama, penghapusan kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti setelah Fathu Mekah, jika seseorang pindah ke Madinah, itu bukan hijrah namanya. Bukan hijrah secara syar'i. Ya, tapi hanya intiqal, perpindahan saja. Karena syarat disebutnya hijrah adalah ketika daerah asalnya dia itu ditekan keislamannya. Nah, itu baru dinamakan hijrah. Seperti misalnya Suriah. Suriah di sebagian daerahnya seperti Homs misalnya ditekan di sana. Orang-orang muslimin dibunuh di sana. Nah, maka disyariatkan bagi mereka hijrah jika mereka mampu. Ya. Kalau mereka tidak mampu, ya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sudah dikepung, tidak bisa keluar dari daerah tersebut, maka dia wajib untuk bertawakal di sana. Kalau misalnya dia menerobos begitu saja, mati di tempat. Nah, tapi jika dia mampu untuk berhijrah dan sudah benar-benar tertekan, maka wajib atasnya apa? Hijrah ke negeri yang aman. Negeri yang aman yang ada kaum musliminnya dan mereka melindungi orang-orang Islam. Karena kota itu sudah menjadi darul Islam, yaitu Makkah pada saat itu setelah Fathu Makkah sudah menjadi negeri Islam. Dalam hal ini hukum kota Mekah sama seperti kota-kota lainnya jika telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari belenggu kaum musyrikin. Sekarang muskilah masalahnya, sekarang apakah kita Jakarta misalnya atau Bandung atau Surabaya atau Cirebon itu termasuk daerah Islam atau tidak? Nah, itu kan bingung kita. Kalau disamain dengan Mekah tidak mungkin. Tapi kalau misalnya dikatakan ini negeri kafir, susah juga. Kenapa? Karena walaupun memang undang-undangnya itu tidak islami, tetapi mayoritas penghuninya itu adalah Islam. Kemudian syiar-syiar agama Islam itu tertaburkan di mana-mana, tidak terlarang secara umum ya, walaupun secara terperinci ada hal-hal yang dilarang. Dan juga kehidupan kaum muslimin di sini ada sentuhan islaminya. Bagaimanapun juga tetap kita tidak terlepas dari sentuhan islami dalam kehidupan sosial antar sama. Seperti salam, ya. Kemudian seperti sedekah, seperti senyum, saling membantu, ta'awun alal birri wat taqwa. Nah, semua itu menyebabkan bahwasanya daerah kita ini adalah satu daerah yang sifatnya antara negeri Islam dan negeri kufur. Itu yang teradil. Nah, sebagian memaksa bahwasanya kita ini negeri Islam. Iya, kalau dibilang negeri Islam karena penduduknya muslim dan syiar-syiar tertawarkan di mana-mana, ya Islam. Tetapi kalau misal difahami negeri Islam sebagai negeri yang menerapkan syariat Islam, ah itu susah. Ya kan? susah kita katakan seperti itu. Maka yang lebih adil, wallahu alam, negeri kita, daerah kita, Jakarta dan sebagainya, itu disifati negeri antara Islam dan kufur. Tetapi kita tidak mengkafirkan dan kita tidak memutlakkan padanya Islam begitu saja. Karena kenyataan berbicara lain, berbicara tidak islaminya. Wallahu a'lam. Dan kita mentafsir seperti ini, mengetengahkan antara negeri Islam dan negeri kufur di antaranya, itu posisi kita sekarang, itu bukan berarti kita mengkafirkan. Tidak. Demi Allah, kita tidak mengkafirkan begitu saja. Tapi di sini bagaimana supaya pemutlakan kata ini tidak ada kepalsuan di dalamnya ya. Karena kalau kita katakan negeri Islam begitu saja, itu benar, namun di dalamnya seperti ada distorsi, ada pengaburan. Nah, kalau misalnya negeri Islam, Darul Islam, itu seolah seperti Mekah misalnya. Nah, itu sulit kita bayangkan. Beda, jauh beda ya. Dan wallahu a'lam tentang hal seperti ini. Berita gembira nomor 2 dari kandungan hadis ini, berita gembira dari Nabi bahwa Makkah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan sampai kapan Makkah menjadi Darul Islam, melainkan justru Makkah itu Darul Islam selama-lamanya, bahkan Darul Aman di dunia. Keamanan insyaallah ada di Makkah di dunia ini. Seperti hadis sebelumnya, hadis dari Aisyah juga, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Apa ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, tapi sebelum sampai ke Mekah, apa ada lapangan kan, mereka berkumpul di sana kemudian dihancurkan di sana. Ini menunjukkan kekeramatan Mekah dan amannya Mekah ya. Hijrah tetap, yang ketiga, hijrah tetap disyariatkan selama di dunia masih terdapat Darul Kufur dan Darul Islam, negeri Islam dan negeri kufur. Nah, kita di antara keduanya ya. Siapa saja yang berada di Darul Kufur dan mampu keluar darinya menuju Darul Islam diwajibkan berhijrah. Sedangkan kaum mustaz'afin, orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu berupaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah dari negerinya, sungguh Allah akan menunjuki mereka jalan keluar. Dalam artian begini, kita tahu di Suriah itu banyak orang terkurung kan, kemudian dibunuh satu persatu dengan sadis. Dan itu adalah jalan keluar mereka. Bahkan itu adalah sebaik-baik jalan keluar mereka. Jalan keluar terakhir yaitu apa? Kematian. Di situ maksudnya. Jika memang sudah terkurung, tak bisa lagi mengelak dan bagaimanapun juga akan terbunuh, maka justru jalan keluarnya adalah apa? Sudah terbunuh, kematian. Oleh karena itu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid pernah berkata tentang peristiwa Suriah dan sebagainya, justru orang-orang Suriah, bukan berarti kita mensyukurinya, tapi nyukurin gitu, bukan. Tetapi justru orang-orang Suriah bersyukur. Karena apa? Mereka yang telah wafat, itu Allah Subhanahu Wa Taala telah persingkat ajal mereka dan telah percepat mereka menuju ke hari akhir, maksudnya ke alam barzakh. Karena dunia ini kan penuh ujian, penuh ibtila, bala, ujian, cobaan. Seandainya mereka masih berada di dalam itu, di dalam negeri tersebut, belum mati, mungkin akan tersiksa. Sehingga Allah putuskan kesiksaannya, sehingga apa? Mati. Nah, kalau sudah mati kan sudah urusan lain. Kita enggak bisa menghakimi dia tersiksa atau enggak. Melainkan kita positif, bersusnuzon, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Nah, di situ. Jadi jika suatu kampung sudah terkepung oleh kaum kufar musyrikin, kemudian tidak ada jalan keluar dan telah meminta kepada Allah jalan keluar, maka jalan keluar dari Allah kadang-kadang berupa apa? Kematian. Dengan cara apapun itu. Dan kadang jika seorang yang sudah berjihad kemudian tawakal kepada Allah disiksa oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin ataupun kufar, itu bisa saja Allah berikan karomah pada dia dengan cara apa? Tidak memberikan rasa sakit padanya. Bisa itu. Itu bukanlah hal yang mustahil bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan hal yang mustahil. Seseorang misalnya, ada seorang ustaz, dalam kajiannya itu dia ceramah tentang aliran sesat. Nah, kebetulan aliran sesat tersebut, orang-orangnya berada dalam masjid tersebut sudah berencana dari awal untuk mengepung dia. Ini terjadi benar-benar. Dan ini sebuah karomah. Nah, Ketika sudah dikepung, dia pun kabur ke dalam mimbar. Dan di bawah mimbar itu ada ruangan kecil ya, segini aja kecil sekali. Masuk ke dalam lorong tersebut di bawah mimbar. Kan biasanya mimbar kan tinggi. Kemudian bawah itu ada biasanya buat kabel, buat apa gitu. Akhirnya ustaz tersebut masuk ke dalamnya. Nah, di dalam orang-orang di dalam masjid itu sudah siap-siap membantainya. Mungkin bakal dibunuh di masjid itu juga. Ini terjadi di Indonesia. Ini terjadi di Indonesia dan ini nyata. Demi Allah ini nyata. Ustaz tersebut menceritakan langsung ke anak pribadi. Nah, kemudian ustaz tersebut bertawakal kepada Allah dan berdoa, mudah-mudahan mereka tidak melihatnya. Akhirnya ustaz tersebut keluar dari lorong itu dan jalan sendiri di antara mereka sedang mencari-cari di mana ustaz ini. Jalan sendiri keluar di antara mereka, di tengah-tengah mereka jalan keluar. Akhirnya jalan keluar sendiri, tenang. Tidak ada satupun dari mereka melihatnya. Keluar dengan tenang, lolos. Ini yang dinamakan karomah, keramat. Bukan mukjizat, mukjizat untuk nabi, tapi ini yang dinamakan karomah untuk para wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membela dan menjalankan syariat Allah. Dan hal seperti ini bukanlah khurafat. Jika memang orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena syaratnya mendapatkan karomah, karomah kan kemuliaan dari Allah, itu adalah syaratnya apa? Menunaikan apa yang di awal surat Al-Baqarah. Beriman kepada yang gaib dan beramal soleh dan sebagainya. Jadi tidak harus melakukan puasa sekian tahun dan sebagainya, terus melakukan hal-hal yang baru dalam agama, tidak. Tapi lakukanlah sesuai syariat Islam. Kemudian poin ke-4, kebaikan yang terputus karena terputusnya hijrah dapat tercapai melalui jihad dan niat yang baik. Muazzannya. Kemudian keharusan keluar untuk berjihad jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkannya, telah ditunjuk oleh pemimpin dalam suatu daerah untuk berjihad, untuk membantu berjihad. Maka wajib bagi orang-orang yang ditunjuk itu untuk melakukannya. Tidak ada alasan, kecuali jika memang sakit dan sebagainya, tidak mampu dan sebagainya. Nah, ini kondisi lain. Tapi jika mampu, maka wajib baginya untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh imamnya. Pada yang demikian itu terdapat penjelasan bahwa di antara syarat berjihad fisabilillah adalah terdapat imam atau pemimpin dan bendera. Nah, ada imamnya. Kalau untuk mau berjihad itu ada harus ada pemimpinnya. Tidak asal berjihad satu orang individual. Dan juga layak untuk diketahui oleh orang-orang dan juga diketahui oleh pemimpin daerah tersebut. Jadi jangan asal keluar begitu saja. Suatu perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Kemudian yang terakhir, kewajiban berjihad serta melatih dan mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Nah, kita sekarang ada di antara kita orang-orang misalnya yang kuat fisiknya. Nah, orang-orang kuat fisiknya dan mungkin agak lemah untuk mencerna ilmu mungkin. Nah, orang-orang seperti ini lebih dianjurkan untuk apa? Untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan musyrikin. Adapun misalnya orang yang misalnya fisiknya biasa atau bahkan tidak kuat, tapi dia otaknya bagus, pintar mencerna dan juga ia pintar orangnya. Maka yang seperti ini berjihadnya lebih layak di mana tempatnya? Di podium-podium, di ceramah-ceramah untuk melawan kaum munafikin. Perbedaan antara melawan orang kafir dan melawan orang munafik itu adalah, melawan orang kafir cara berjihadnya adalah dengan pedang dan dengan tangan, dengan kekuatan fisik. Adapun orang-orang munafik, berjihad melawan mereka itu tidak dengan pedang, dengan tangan, tidak. Justru dengan pedang tersebut akan menimbulkan banyak bahaya, tetapi dengan lisan dan dengan pikiran. Dari subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau mati nah, mati nah.